Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia kasih sayang Allah dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Semakin dekat hari untuk kita bertemu, semakin kita lihat ada sikit macam kelang kabut sikit lah dibuatnya. Ala kelihat kita semalam kita akan cuba sedaya upaya kita untuk kita berjayakan majlis yang akan diadakan nanti insya-Allah. Alhamdulillah, kita kembali kepada pelajaran kita yang lepas. Kita telah sentuh beberapa masalah. Di antara masalah yang telah kita sentuh adalah menyentuh kemaluan, dan kita katakan bahawa telah kita telah rumuskan dan pelajaran lepas banyak perkara berkaitan dengan ini. Dan telah kita ulang kaji juga pada minggu lepas sebelum kita memulakan kelas kita berkaitan dengan khilaf ulama, pandangan maukif kita ataupun pendirian kita terhadap ni. Kita akan masuk kepada hadis yang ke-68. Daripada hadis yang ke-68 ini kita lihat kita akan sentuh banyak perkara. Jadi kita akan cuba seberdaya upaya dapat kita menyentuh beberapa isu-isu ataupun permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengannya. Okay, suara macam bergema sikit Okay. Maka kita mulakan dengan membacakan hadis yang ke-68. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله على آله وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. daripada عائشة رضي الله عنها bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa muntah atau keluar sesuatu dari hidungnya atau keluar dari lehernya atau keluar madhi, maka hendaklah, sebenarnya bukan keluar dari lehernya, qalas ini sebenarnya adalah muntah juga. Qalas ini adalah muntah yang sedikit. Jadi kalau keluar dari leher tak kena kita kata keluar dari mulut sebenarnya asalnya. Ala kuliah kita akan sentuh nanti apakah yang dimaksudkan qalas dengan lebih terperinci insyaAllah. Atau keluar madhi, maka hendaklah berwuduk kemudian meneruskan solatnya jika dalam keadaan tersebut dia tidak berbicara. Daripada hadis yang dibacakan ini kita dapat merumuskan, pertama sekali kita lihat hadis ini agak berlainan daripada apa yang kita sudah maklumi. Sedang kita tahu kalaulah sesuatu itu membatalkan wuduk, kita tahu bahawa apabila dia membatalkan wuduk, dia tidak akan membenarkan kita untuk menyambung solat kita. Bahkan kita akan memulakan solat dengan solat yang baru. Jadi itu adalah salah satu daripada permasalahan yang akan dibincangkan pada malam yang berbahagia ini. Di mana hadis ini sebenarnya adalah hadis yang telah diterangkan ulama' bahawa hadis ini adalah da'if. Dan ada sebagian ulama' mengatakan dia mauquf. Maka dengan itu darajahnya tidaklah sahih. Alakulah kita akan bincangkannya kerana telah diletakkan dalam bab ini. Moga-moga dengan peletakan dalam bab ini juga dapat memberikan kita pelbagai faedah. Sebab itu kadang-kadang ulama sebahagian mengetahui bahawa hadis yang diletakkan ini lemah, tapi masih mensyarahkannya juga. Kenapa? Agar kita dapat menilai dari pelbagai perspektif bahawa hadis ini kalaulah dia benar sahih, tetapi dia ada percanggahan dari pelbagai dasar-dasar yang mana dengan itu kita dapati walaupun kadangkala kita nampak bahawa hadis itu seperti sahih, tetapi apabila kita lihat kepada bagaimana kembalinya kepada dasar-dasar yang asas, maka dengan itu kita katakan menyebabkan kita tahu bahawa matannya pula adalah dhaif. Jadi kita katakan daripada sudut yang telah kita seterangkan bahawa dasar-dasar pentasihan hadis ini dikaitkan dengan dua jalan. Sama ada dengan daripada sudut riwayahnya dan satu lagi dari sudut dirayahnya. Dan pembelajaran riwayah dan dirayah ini adalah pembelajaran yang kita sekarang ini mempelajari sebahagian daripadanya. Kita mempelajari sedikit daripada periwayatan dan juga sedikit daripada, dan lebih banyak lagi daripada dirayahnya, daripada sanad atau daripada matannya, apakah syarahnya dan sebagainya. Jadi kita akan sentuh insyaAllah daripada hadis ini penjelasan kalimah. Barang siapa muntah atau keluar sesuatu dari hidungnya, mimisan, maknanya di sini keluar sesuatu dari hidungnya. Ru'af ini lebih kepada bukan ingus sahaja, dia lebih kepada misalnya darah yang mengalir. Darah yang apa, kalaulah misalnya seseorang itu berdarah hidungnya, sejerang dia solat lalu jatuh darahnya, maka itu dinamakan ru'af. Itu lebih masyhur lagi dikenali sebagai ru'af. Bukan saja mimisan ataupun kita katakan apa jenis titisan daripada hidung, tetapi lebih khusus lagi adalah daripada darah. Dari sudut ini maka kita katakan kalaulah demikian, maka ru'af ini adakah dia membatalkan wuduk? Di sinilah kita akan memperbincangkan dalamnya insyaAllah. Jadi kita akan terangkan sini kembali pada hadis ini penjelasan kalimat. Atau keluar sesuatu dari hidungnya, atau keluar dari leher, atau kita kata sebenarnya bukan leher, qalas ini adalah sebenarnya muntah, muntahan yang kecil sikit, atau bahasa kita mungkin kalau budak kecil misalnya, orang-orang Jawa kata gumoh. Kalau orang Melayu cakap tak, orang Melayu ada bahasa khas tak tahu. Tapi biasa digelar ada, sehingga saya rasa dah digunakan oleh orang ramai sekarang ini, gumo, budak indah gumo. Gumo ni kita apabila dia ada seperti ini, keluarnya baru minum susu lalu keluar muntah sedikit, maka dinamakan gumo. Tapi kalau keluarnya banyak, maka barulah dinamakan sebagai pai. Dan apabila kita lihat pada surat ini, kita perbetulkan terjemahannya insyaAllah. Dia beza dengan muntah, tetapi dia adalah lebih sikit daripada muntah. Kadang-kadang apabila seseorang makan pun, bila terlampau banyak, dia sedawa terkeluar sedikit, kan? Itu dinamakan juga sebagai qalas. Jadi apabila keluarnya daripada mulut kita, ataupun keluarnya sesuatu daripada perut kita yang kita katakan dia adalah sedikit bilangannya atau dia punya kadarnya, iaitu tak lebih, sebagaimana orang kata, tak lebih daripada tangan atau setapak tangan banyaknya, maka itu dinamakan sebagai qalas. Kemudian atau mazi, siapa yang mengalami hal-hal tersebut dalam salat maka hendaklah ia berpaling darinya. Yang sarif maknanya apa? Falyatawadda. Dan satu riwayat mengatakan yang sarif, falyansarif, falyatawadda. Dalam hadis ini yang saya bacakan tadi tidak ada sebutan falyansarif. Sebenarnya hadis ini ada sebutan falyansarif kerana lafaznya tidak sempurna, disempurnakan oleh penerbit ini. Jadi kita kata penting tambahkan lagi, saya tambahkan lagi. Saya harap semua dapat menambahkannya. Hadis ini saya akan tambahkan lagi dan juga kita akan rujukkan lagi dengan pengukuhan dengan dalam riwayat yang lain. Atau kita katakan kita ambil pada hadis ni. Sebenarnya hadis ni adalah man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun aw madyun falyansarif. Tambahkan. Falyansarif. Falyansarif boleh ditulis seperti ini. Falyansarif. Selepas madyun. Madyun. Kita dah terangkan mazi boleh didatangkan dengan madyun, madyun atau madyun. Sebutan mazi itu sendiri. فَلْيَنْصَرِفْ lalu dia tangan فَلْيَتَوَضَّ ثُمَّ لِيَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ. Itu hadis yang apa, yang asal. وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمْ. وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمْ أَخْرَجَهُ. Kita betulkan juga di sini Dari sudut penerbitnya juga kita lihat ada kehilangan satu kalimah. Fal yang tarif. Boleh. Kemudian kita tambahkan lagi di sini akhrajahu Ibnu Majah. Dah ada wa da'afahu, ada fa tertinggal. Wa da'afahu, tertinggal fa. Wa da'afahu. Fa-nya tak ada. Tambahkan fa. Wa da'afahu Ahmad wa ghayruhu, dan telah dilemahkan oleh Ahmad dan selainnya. Okey, boleh? Sebab tu dalam tebunya terjemahan ni kita lihat fal yang amal dan salat, maka hendaklah ia berpaling daripadanya. Fal yang sarif. Fal yang sarif ni bukan berpaling mukanya. Mana fal yang sarif ani salat sebenarnya? Mana dia berpaling daripada salat? Mana dia pergi keluar, beredar dari salat? Mana beredar daripada salat, dia keluar daripada salat. Sebagai ulama mengatakan keluarnya seseorang dalam keadaan ru'af dan sebagainya, dia keluar dalam keadaan dia menutup mulutnya. Kalau dia keluar. Jadi supaya menunjuk orang memahamkan orang bahawa diserang dalam keadaan ru'af atau keadaan tadi. Tetapi kita katakan di sini adalah, kita katakan dalam masalah ini permasalahan dari sudut yang selepasnya. Fal yatawadda, itulah berwuduk, ambil wuduk. Tapi kita akan terangkan lagi, adakah semua yang disebutkan itu perlu berwuduk, wajib berwuduk atau sebagainya, kita akan terangkan lagi. Thumma liyabni ala salati, kemudian binalah atas salat yang lepas. Maknanya kalau tadi dua rakaat, rakaat kedua masuk terus pada dah lepas apa, semasa tasyahud dia buat demikian, sambung tasyahud juga baru bangun. Kita kata demikian adalah permasalahan yang kita kata yang akan dipertikaikan di sini nanti. Akan kita sebutkan, kita akan bincangkan bahawa dia agak kita kata berbeza daripada dasar yang telah kita yakini. Maka hendaklah ia berwuduk kemudian meneruskan solatnya dalam keadaan tersebut. Dalam keadaan tersebut dia tidak berbicara. Mana dia buat terus berwuduk terus dia sambung balik. Di sini kalau kita katakan, kalau dia sedang cakap tentang apa, tentang tawaf, kita boleh buat demikian. Kalau orang dalam tawaf dia terus terbatal wuduknya, ambil wuduk sambung di mana dia berhenti. Apa ni, maklum kita kata kalau dia rakit pada tawaf yang ke-6, mulalah yang mulakan daripada Hajar Aswad tu untuk yang ke-6. Jadi itu kita kata tak masalah. Banyak kala solat pula kita kata tidak demikian. Kita akan sentuh kenapakah tidak demikian. Tafsir hadis ni, hadis ini mursal bukan marfu. Ada sebagian mengatakan bukan marfu. Mana marfu apa, kita kata sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana boleh dirafakkan, boleh dipanjatkan atau dinaikkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dikatakan hadis ini adalah mursal. Mursal mana ada terputus di salah satu daripada perawinya. Sebagaimana dikatakan oleh Ahmad dan Al-Baihaqi, dan orang yang mengatakan hadis mursal dapat dijadikan hujah akan berpendapat bahawa yang disebutkan dalam hadis ini, hadis di atas termasuk hal-hal yang membatalkan wuduk. Jadi kita katakan adakah hal-hal yang demikian itu membatalkan wuduk? Maka di sini kita akan sentuh nanti. Al-Hadawiyah dan Hanafiyah berpendapat berwuduk batal sebabkan kerana muntah. Al-Hadawiyah mensyaratkan bermuntah tersebut dari lambung, sebab tidak dinamakan muntah kalau tidak dari lambung, dan sekali muntah sepenuh mulut. Lantaran ada riwayat yang membatasi apa yang disebut secara mutlak di sini, itu muntah yang menembusi, yang memenuhi mulut. Sebagian dalam hadis Ammar, meskipun ada yang mendaifkannya. Jadi daripada lambung maknanya apa? Daripada perut. Dia bukan yang baru nak masuk ke daerah sini, keluar. Dan itu tak dikira sebagai lambung. Menurut Zaid bin Ali, muntah membatalkan wuduk secara mutlak berdasarkan kemutlakan hadis tersebut, dan sepertinya menurut dia hadis Ammar tidak kuat. Sekelompok Ahlu Bait dan Asy-Syafi'i serta Malik berpendapat bahawa muntah tidak membatalkan wuduk kerana hadis Aisyah ini tidak benar, kalau hadis marfu' pada dasarnya tidak membatalkan dan tidak boleh keluar darinya melainkan dengan dalil yang kuat. Jadi kita kasih dasar Imam Syafi'i ialah dasar bara'atul asliyah. Tuliskan bara'atul asliyah. Ni sama kaedah dia dengan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Al-yaqinu yuzalu bisyak ni banyak dia punya pecahan-pecahan ya, dia punya kaedah. Antara kaedahnya adalah bara'atul asliyah. Saya padam sikit boleh? Daripada Ustaz. Boleh padam Ustaz? Boleh padam Ustaz. Boleh padam Ustaz? Tak ada. Apa? Tak ada pemadam. Pasang saya bukan. Jazakallah khair. Dua kaedah ini kita lihat, ada kaedah-kaedah yang lain yang telah kita sentuh minggu lepas, bukan lepas, berminggu lepas ya. Di antaranya kita katakan, di antara bawah yakin lagi zalim besar kita ada al-aslu baqa'u makana ala makana, yang dinamakan dalam kaedah yang kita berikan kita al-aslu baqa makan ala makan. Sebab asalnya atau dasarnya adalah kekal sesuatu itu dalam keadaan sebelumnya. Bukan tempat. Makan tempat ini. Makan. Ini makan tempat. Nah, ini makan. Mana apa? Apa yang karena sebelumnya. So, kalau makan ini lain. Makan tempat. Makan apa makan? Kalau makan ini, makan tempat. Ini. Kemudian kita lihat kaedah yang baru yang datang oleh Syafi'i lah. Al-aslu bara'atul asliyah. Atau kita kata bara'atul asliyah. Dia ambil kaedahnya. Bara'atul asliyah. Maksud bara'atul asliyah ialah, saya sebenarnya tidak ada tanggungan terhadap sesuatu pun, melainkan telah terbukti memang itu tanggungan saya. Saya tak dibebankan atas saya sesuatu pun, selagi tidak ada bukti yang menunjukkan itu beban untuk saya. Kalau dah sabit bukti bahawa itulah beban saya, jadilah beban saya. Tak boleh kita rasa barat atas dia. Asal seseorang itu dia tidak bersalah, melainkan terbukti bahawa dia bersalah. Jadi itu kaedah dia. Dan kaedah ini digunakan oleh orang-orang barat sekarang ini. Barat atau asliyah. Ini kita kata dasar pemikiran atau dasar pendalilan umat Islam pada zaman dahulu telah kita kata higher thinking model kita kata. Bukan sekarang macam orang kata sekarang ni orang-orang barat yang higher thinking model. Tak, sebenarnya tidak. Bahkan orang-orang Islam dahulu telah ada dalam keadaan higher thinking model sebenarnya. Jadi kita kata bara'atul asliyah ialah kita katakan bahawa dia kekal, dia asalnya tak ada, tidaklah batal. Sebenarnya sesuatu yang batal tu ada dalil menunjukkan dia batal, baru batal. Kalau tak ada dalil menunjukkan dia batal, maka asalnya bara'atul asliyah. Tak ada apa-apa. Asalnya tak batal lah. Jadi itu kaedah bara'atul asliyah. Itu yang digunakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, muntah tak batalkan puasa. Kenapa tak batalkan puasa? Kerana apa? Kerana dia adalah asalnya tak batalkan. Kalau ada yang membatalkan, hati dalil aku. Berilah dalil kamu. Tapi kalau kita datangkan dalil ini tak sahih. Jadi tak bolehlah kita kata al-yakin al-yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan kesangsian. Hadis yang daif, yang lemah, yang daif atau lemah, kita kata disangsikan kebenarannya, kebenarannya, kesahihannya. Bagaimana nak membatalkan asal seperti yang telah kita datangkan? Jadi itu kita kata sebab itu kita katakan kenapa kalau kita lihat daripada sudut dalil sangat konsisten. Manhaj kita adalah sangat konsisten. Untuk melihat sesuatu itu mesti ada dalil yang kuat. Kalau tak ada dalil yang kuat, maka tidak ada kekuatan. Baik, kita balik kepada bara'atul asliyah. Bara'atul asliyah ini kita kata, kita kasih contoh. Saya nak kasihkan daunnya istilah Melayu tu belum dapat lagi. Tapi dah datangkan bahawa asal seseorang itu dia innocent unless proven guilty. Itu kaedah bara'atul asliyah tu sebenarnya. Begitu juga kita katakan bahawa bara'atul asliyah seperti contoh, asal sesuatu perbuatan tak membatalkan wuduk, melainkan dalil ada menunjukkan dibatalkan wuduk, barulah batal wuduk. Jadi seseorang yang berpegang pada bara'atul asliyah ni, dia berpegang pada satu dasar yang kuat. Kau kenapa tak batal wuduk kau? Kan batal. Kata asalnya tak batal. Apa yang menyebabkan dia batal? Sila bermaklumkan saya. Jadi ini dasar, kita balik pada dasar ni ialah bara'atul asliyah. Bara'atul asliyah, sebenarnya seseorang tu, awak berhutang dengan saya RM5,000. Saya tak berhutang dengan siapa, saya tak perlu risau. Kenapa tak perlu risau? Kerana asalnya seseorang itu bara'atul asliyah. Pada asalnya seseorang itu tidak ada kaitan atau tidak ada tanggungan, tidak ada bebanan terhadap orang lain dan sebagainya, melainkan telah terbukti bahawa ada. Jadi dengan itu, kita seorang mendakwa hatta hak orang lain, harta orang lain sebagainya, Kita kata balik pada dasar dalil bara'atul asliyah cukup. Kalau orang yang mendakwa adanya orang itu mengambil hak dia, dialah kena buktikan. Bukan dia itu kena bukan yang orang itu kena buktikan bahawa dia tak ambil. Faham? Kerana dia berpegang kepada dalil bara'atul asliyah. Faham poinnya? Jadi apabila kita balik kepada bara'atul asliyah, dalil bara'atul asliyah ni cukup untuk kita tak ada orang nak boleh kacau kita. Melainkan dia ada bukti. Jadi situlah kita kata tu bara'atul asliyah tu sebagai dalil dasar dan diguna pakai dalam semua kaedah, hatta kita katakan dalam keadaan orang muslim. Seorang muslim tu asalnya apa? Siqah. Asalnya tak berbohong. Jadi kita ambil kata-kata orang dengan kata yang langsung tak ada masalah. Tak boleh persalahkan. Kenapa kau tak ambil kata-kata dia? Kenapa kau ambil kata-kata dia? Dia ni seorang pembohong sebagainya. Kita kata asalnya ialah bara'atul asliyah. Saya tak bersalah atas saya ambil dengan dia, dengan kata dia, dengan mempercayai katanya. Tapi setelah terbukti bahawa dia memang pembohong, maka disuruh bara'atul asliyah tak ada. Kerana terbukti. Jadi itu dimaksudkan dengan apa? Dengan bara'atul asliyah. Sebab itu dasarnya ialah seseorang itu asalnya tak boleh kita cela. Tak boleh kita maki, apa kita jatuhkan dia, kita fitnah dia, tak boleh. Tak boleh berikan gelaran-gelaran tertentu, tak boleh asalnya. Balik pada bara'atul asliyah. Jadi kalau kita dapat buktikan, barulah di situ, barulah datang keyakinan. Itu poin dia. Dia satu apa ni? Dia kata al-yaqin la yuzalu bi syak, dal kaedah besar agung. Bawah ni ada kaedah-kaedah besar lagi, tapi pada permasalahan-permasalahan tertentu. Dalam macam kita nak bara'atul asliyah ni, dia adalah masalah seperti ini. Kalau nak kata orang begini, kita kena ada bukti. Kerana kalau kita tak datang bukti, balik pada bara'atul asliyah, dia tak ada apa-apa. Itu poin dia. Jadi itu kita ada dasar. Sebab tu dalam masalah ni, kalau dapat mempelajari qawaid fiqhiyah, kaedah-kaedah fiqhiyah ni, kita akan lihat, Masya Allah, kaedah fiqhiyah ni, walaupun namakan kaedah fiqhiyah, tapi bukan kaedah itu digunakan untuk fikih saja. Semua bahkan dalam akidah kita kata. Tadi pun kita tentang bab masalah akidah. Seorang boleh tak kita kata dia fasik atau dia seseorang yang melakukan bid'ah, dia mubtadi' kita gelarkan dia? Tak boleh. Asalnya oleh bara'atul asliyah. Dari sini kita kata, sebab itu kita kata bara'atul asliyah itu penting. Kita memahaminya agar kita pun orang kita tak menzalimi orang pun tak menzalimi kita. Dalam bab tersebut. Dan banyak lagi dalam masalah ni yang kita kata dah bawa jatuh bawah kaedah al-yakin wa yuzalu syak. Kalau sempat insyaAllah kita kena adakan satu kelas untuk mempelajari qawaid fiqhiyah juga. Kaedah fiqhiyah ni dapat kita melihat bagaimana aplikasinya kepada furuk, bagaimana aplikasinya kepada cabangan-cabangan ilmu tu. Kita lihat, oh Masya Allah, kita lihat konsisten. Dalam banyak keadaan dia konsisten sekali. Wallahu ta'ala. Balik kepada kita punya pembahasan. Adapun mengenai mimis ataupun ru'a apa qalas, para ulama berpendapat berbeza pendapat. Apakah membatalkan wuduk juga? Bagi yang berpendapat hal itu membatalkan wuduk, mereka berhujah dengan hadis ini dan yang berpendapat tidak membatalkan berdasarkan pada hukum asalnya dan tidak marfu'nya hadis ini. Beda jadi daripada surat dalil, kerana itu tidak marfu' kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tak bolehlah kita mengambil sebagai satu dasar sebagai binaan kepada bahawa dia batal. Kalau kita bina atasnya, salah. Kerana apa salah? Kerana kita telah mengambil jalan yang salah untuk membuktikan sesuatu, kewujudan sesuatu. Kewujudan sesuatu tak dapat dibatalkan, misalnya terutama dalam hukum-hukum ini, melainkan datang dalil yang sahih, yang sahih. Dalil itu mesti langsung dan juga mesti sahih. Maksudnya bertepatan kepada masalah dan juga mesti sahih. Ada bertepatan pada masalah tapi tak sahih. Ada yang sahih tapi tak bertepatan pada masalah. Buat apa datangkan dalil tersebut? Kita tak mempertikaikan hadis sahih tidak. Tapi kita mempertikaikan bahawa bukan sini tempatnya untuk berhujah dengan dalil tersebut. Itu kita kata dalam permasalahan kita datangkan dalil. Ada orang suka datangkan dalil, misalnya dia datang untuk berhujah, dia datangkan dalil. Wah, kita lihat. Tapi dalil datang semua dalil yang tidak sahih. Kita kata tak boleh. Walaupun ada babnya pada tempat kita nak cakap ni. Kita kata tak boleh diterima. Atau didatangkan dalil-dalil yang begitu banyak yang sahih-sahih. Tapi kita kata tak masuk dalam perbincangan kita. Hadis-hadis itu alhamdulillah sahih, tapi yang kita nak bincangkan ialah berkaitan dengan ini. Apa dalil yang menunjuk secara langsung kepada masalah ini? Jadi itu sebab tu kadang-kadang kita memperdalil atau mendalilkan sesuatu, kita harus tahu gunakan dalil. Pertama mestilah sahih, Kedua, mestilah sarih, mestilah jelas atau langsung kepada masalah yang dipertikaikan. Kalau tidak, kita hanya tidak akan sampai kepada maksud. Kita hanya mendatangkan dalil-dalil hanya ikut kepada kehendak kita. Jadi kita tidak mahu menjadi golongan yang demikian. Adapun darah yang keluar daripada badan selain daripada kedua lubang, maka adakan datang komentarnya pada hadis Anas. Pada kedua ala sabilin min khurujul ala sabilin khurusi min sabilin, mana keluar sesuatu daripada dua sabil, dua lubang, dua jalan ini, kita kata ada kemaluan lah maksudnya. Yang itu tidak, kita kata dah tersepakati bahawa kalau apa yang keluar daripada kemaluan, kita kata batal. Kenapa? Dia membatalkan wudu. Melainkan kita dah kecualikan apa minggu lepas? Minggu lepas kita kecualikan apa? Ha? Sihat masuk juga. Aiyah. Angin yang kita kata yang keluar daripada rahim wanita. Itu kita kecualikan kenapa? Kerana dia tidak termasuk dalam kategori yang kita katakan keluar daripada sabilin. Bahawa ada komen, akan datang komentar daripada hadis Anas bahawa Rasulullah SAW berbekam lalu salat dan tidak berwuduk. Adapun al-qalas, iaitu satu yang keluar dari leher memenuhi mulut atau yang lainnya. Maksudnya keluar daripada leher mana baru masuk ke sini lah. Keluar lepas tu. Itu yang kita kata gumur kan. Gumur belum baru budak-budak makan terus salah pegang dia, salah angkat dia. Entah ni tak tahu. Dia kita gumur ni. Sehingga majoriti pun dapat bahawa tidak termasuk hal yang membatalkan wuduk kerana dia tidak ada dalil menunjukkan hal tersebut, maka tidak boleh keluar dari asalnya. Adapun mazi dapat membatalkan wuduk menurut ijma' ulama. Mazi kita kata semua sepakat. Telah kita sentuh. Mengenai kandungan hadis tersebut yang membolehkan seorang meneruskan salat setelah selesai muntah atau lainnya dan mengulangi tempat kembali wuduknya tanpa sedikit pun berbicara, para ulama berbeza pendapat. Pertama, pendapat Zaid bin Ali Al-Hanafiyah dan Malik dan pendapat lama ini qaul qadim Imam Syafi'i rahimahutaala bahawa meneruskan salat dan salatnya tidak batal dengan syarat ia tidak melakukan hal yang membatalkan salat sebagaimana diisyaratkan hadis tersebut dengan sabdanya tidak berbicara. Kedua, pendapat Al-Hadawiyah dan An-Nasir serta Syafi'i dalam pendapat terakhirnya bahawa sesungguhnya hadis itu membatalkan salat berdasarkan hadis yang akan disebutkan pada hadis Talq bin Ali, iaitu jika salah seorang dari kalian buang angin dalam salat, hendaklah ia berpaling dan berwuduk serta mengulangi salatnya. Jadi kita lihat daripada sudut ini, pendapat pertama, salat yang tidak batal dengan syarat ia tidak melakukan hal yang membatalkan solat seperti berbicara. Jadi apabila mereka berdasarkan demikian, dia tak batal lagi pasal dia masih dalam solat kerana tak batalkan dengan pembatalan. Dibatalkan dengan apa? Dengan salam. Dibatalkan juga dengan perkara yang membatalkannya. Jadi mereka kata bahawa membatalkan. Tapi masalah ini telah terkandung dalamnya pelbagai kita kata percanggahan. Di antaranya kita tahu bahawa kalau mazi, dia membatalkan wuduk. Kalau dah batalkan wuduk, batal salatnya, kita tahu. Tetapi kita kata kalaulah mereka kata ini tidak juga, apa dia punya nazairnya? Nazair ni kita lihat, sebab tu ulama dalam mereka berdalil, kadang-kadang mendatangkan dalil, mereka melihat daripada sudut asbah wan nazair. Sebab tu kitab-kitab yang ada dikarang oleh ulama, mereka ada namanya kitab namanya sebagai al asbah wan nazair. Asbah mana yang sama serupa sepertinya dan nazair dan serupa dengannya. Contoh-contohnya. Jadi apabila kalau tak dapat dalil seperti kita, apa dalil contoh-contoh yang nampak menunjukkan demikian? Kita kata tak nampak. Kenapa? Kerana dari dasar yang kita dapati bahawa banyak menunjukkan bahawa kalau dah batal wuduk seseorang, batallah solatnya. Dan tak nampak kita nazair yang lain yang menunjukkan bahawa batalnya wuduk ini tidaklah membatalkan apa dia telah melakukan satu perkara yang membatalkan wuduknya dalam solat. Dan dia perlu berwuduk tapi dia tak batal solatnya. Mana solat tak terbatal dengan batal solat wuduknya. Kita kata dalam dari sudut nazair-nazair lain, contoh-contoh yang lain daripada syara Allah Ta'ala ini, kita nampak tidak ada menunjukkan demikian. Jadi sebab itu kita kata hadis ini daripada sudut pertama, daripada kesihatannya dipertikaikan. Kemudian daripada sudut maknanya juga kita lihat ada percanggahan. Kerana sebab itu kita lihat daripada pendapat yang kedua ini, sesungguhnya hadis itu membatalkan solat berdasarkan hadis yang akan disebut hadis tak ini, iaitu jika salah seorang di antara kalian buang angin dalam solat, hendaklah ia berpaling dan berwuduk serta mengulangi solatnya. Yang akhir itu belakangnya mengatakan mengulangi solatnya. Dia apabila katakan mengulangi solatnya, maknanya tak boleh bina atas solat yang telah dilakukan. Berbeza dengan hadis ini. Jadi kita lihat ada percanggahan, dan sedangkan hadis ini adalah hadis yang sahih, yang datang selepas ini adalah hadis yang sahih. Jadi hadis yang tadi itu adalah hadis yang tidak dapat kita lihat kesahihan yang dituntut, kerana terdapat di antara perawinya terputus daripada periwayatan. Kita balik pada hadis ini, kita pergi pada faedah yang kita boleh peraih daripadanya, dan kita sentuh khilaf ulama' dalamnya. Jadi hadis ini, daripada zahir hadis ini, bahawa sesungguhnya barang siapa yang terkena padanya atau didatangi olehnya dalam keadaan solatnya itu muntah ru'af, yang tadi kita terangkan melilihnya air apa darah dan sebagainya di hidungnya, qalas, iaitu muntah atau yang kecil sikit atau dinamakan sebagai gumuk, dan mazi, maka kalau seseorang berlaku dalam solatnya ini keluarnya benda tersebut, hendaklah dia berpaling, maka hendaklah beredar daripada solat, kemudian dia berwuduk, kemudian dibina atas solat yang lepas dan sempurnakannya. Dan ini dalam masalah ini kita lihat adalah sebenarnya tidak benar dan tidak sahih, bahkan sebenarnya dia membatalkan solat tersebut, dan dia telah mensyaratkan tak berbual kalau ada hadis ini. Sehingga kita lihat kalau dia mana, kalau tak berbual, kalau berbual batal solatnya, tak boleh bersandar kepadanya, maka wajib pada mengulanginya. Kita katakan walaupun seseorang tak membatalkan atau tidak berbual dalam solatnya, kalau berlaku perkara yang membatalkan wuduknya, kita kata batallah solatnya. Jadi dengan itu kita katakan bahawa tidak benar kalau dengan pencaratan demikian juga. Begitu juga kita katakan daripada faedah juga, sebahagian Hanafiyah dan Zaidiyah dan Imam Malik dan sebahagian salah satu pendapat daripada Imam Syafi'i mengambil untuk membina solat selepas keluar daripada ini. Maksudnya seorang dah keluar daripada solat, dia masuk balik, dia terbina atas yang lepas. Kita kata sebenarnya tidak boleh, kerana ikut pendapat jumhur, itu pendapat sebahagian besar daripada Malikiyah dan juga Ahmad dan juga sebahagian daripada Syafi'iyah, ataupun kata pendapat kedua daripada Syafi'iyah, melihat bahawa terbatalnya solat dengan pembatalan wuduk, dan tak boleh dibina atasnya solat tersebut. Ini dasar. Dan hadis ini daif, sebagaimana telah didaifkan juga oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Daruqutni dan selain daripada mereka. Dan ini kalaulah sebenarnya, kalau tak ada di situ percanggahan, hadis ini kalau datang dengan tanpa percanggahan pun, kita lihat kalau sahih baru kita fikirkan. Tapi kita kata daripada sudut pun pentasihannya tidak dapat ditasihkan dan tidak dapat diyakinkan kesahihan hadis ini, maka dengan itu kita katakan bahawa lebih-lebih lagi kalau terdapat di dalamnya percanggahan, maka lebih-lebih lagi harus diberikan perhatian, tak boleh terus kita ambil. Dan bagaimana pula kalaulah ada pula percanggahan itu kepada dalil yang sahih yang sarih. Ini kita lihat dua perkara yang saya sebut tadi, mesti sahih sarih, sarih sarihun wa sahih. Lepas tu dalil ni, kalau kita lihat ulama' berbahas, dia akan datangkan bahawa dalil ini sarih dan sahih. Sarih dan sahih. Apa maksud sarih? Sarih ialah langsung, jelas kepada topik yang kita nak. Maknanya kalau kita berhujah dengan pendalilannya, betul. Yang sahih pula daripada sudut periwayatan, kedatangannya. Sahih hadis ni, mesti sahih. Kalau hadis tak sahih, tak boleh kita pakai. Tapi kalau datangkan hadis sahih tapi tak sahih pun tak boleh pakai. Jadi kena mestilah kedua-duanya mesti sahih dan sahih. Dan dalam mengisbatkan dalil, kita lihat pertama kita mesti, kalau seseorang datangkan dalil, pertama kenal pasti, kita kata urutan ini pertama. Pertama pastikan dalil yang awak datang tu sahih. Kalau awak dari bawah tahu hadis tak sahih ataupun dalil ni tak sahih, jangan datangkan. Kerana datangkan buat penat. Jadi kita kata jangan datangkan. Jadi kita kata dalil mesti datang. Pertama kita nak cari satu dalil, mestilah sahih. Kedua kita kena pastikan bahawa hadis atau dalil tersebut sarih, sarih kepada perbincangan atau permasalahan. Kalau masalah tentang membuktikan bahawa perkara-perkara yang membatalkan wuduk tak semestinya membatalkan salat, itu dalilnya. Kalau kita kena tanya, jadi datangkan dalil seperti itu, barulah kita kata dia sarih. Kalau tak datang dengan dalil seperti itu, dia datang dengan dalil juga menunjukkan bahawa batalnya solat, dia tak patut. dia membantu kita sebenarnya untuk membuktikan tak sah, tak batal. Kemana dia batal? Jadi dengan itu kita katakan, sebenarnya dalam masalah ini dalil salih pula kita kena lihat daripada sudut istidlal ni. Wajhatul istidlal atau wajhatul istidlal, wajah istidlal, mendalil, wajah pendalilan. Sebagai contoh kita ambil yang senang sekali, wa illa mastumun nisa. Dalil hadis, dalil sahih. Siapa kata tak sahih? Semua orang kata sahih. Kedua-dua pihak kata sahih. Tapi sahih tak? Di sini sebagian kita kata, sebagian kata sahih, sebagian kata tak sahih. Yang kita baik, kalau kita lah berbeza pendapat dalam masalah itu, kita lihat pada cara pendalilan pula. Daripada semua pendalilan pula, wajah istidlal dia adalah begini. Atau kita kata wajah istishhad. Wajhul istishhad. Al-istishhad. Mana wajah istishhad. Bagaimana dia mengambil sebagai pakai dalil. Jadi sama juga dengan pendalilan. Istidlal dan istishhad sama lagi. Asyahid atau syahid ni boleh dinamakan juga sebab ini bukan kalimah-kalimah yang awak akan dengar. Kalau dalam perbincangan, perdebatan sebagainya, dia kata syahid daripada hadis ini ialah begini-gini-gini. Maksudnya syahid daripada mana syahid punya cara atau dalil pendalilan. Cara pendalilan ni. Okay. Jadi sebab itu kita katakan bahawa dalam permasalahan ini kita katakan wajah istidlal mestilah betul. Kalau wajah istidlal salah, kita kata walaupun sarih pun, dia kata wajah itu tak tepat, maka kita rasa dia tidaklah begitu sarih. Jadi sebab itu kita kata dalam permasalahan ini, sebab itu ulama' apabila berbincang, berdebat, berbahas, kadang-kadang kita pertama kita lihat dalil mereka semua nampak kuat. Sehingga kita pun heran, mana yang betul? Kalau kita tak, kalau kita lihat semua hujah-hujah ulama', Masya Allah, kuat-kuat belaka. Macam nak tahu lebih betul? Jadi di sinilah kita lihat datang kaedah yang lain pula untuk menguatkan atau cara untuk mentarjihkan antara salah satu daripada pendapat ini mana lebih kuat. Dinama ini dinamakan sebagai bab yang dimaksudkan al-murajihat. Al-murajihat. Murajihat maksudnya yang mentarjihkan atau benda-benda atau perkara-perkara yang boleh menjadi sebab untuk mentarjihkan sesuatu permasalahan. Sebagai ulama sebut sampai 60, lebih daripada 60 sebab. Tak belajar sekarang pun. Tak boleh belajar pun. Pertama kena cover dulu, kena selesai dulu usul fiqh. Baru boleh. Kalau tapi memang payah kerana kita lihat usul fiqh kalau nak cover semua pun makan masa. Alhamdulillah kita kata inilah sebabnya kita kata perlu kita mengambil kita memperdalami bab-bab ini supaya kita dapat lebih memahami kenapa kat ulama berbeza, dan kalau kita menilai sesuatu pendapat mana lebih kuat atau tidak, kita dapat menilai dengan lebih insaf lagi insyaAllah. Ini saya murajihat. Murajihat. Murajihat. Mana atau dinamakan sebagai asbabut tarjih. Mana sebab-sebab tarjih. Al-murajihat ni dia lah sebab-sebab kita tarjihkan sesuatu. Jadi kita kalau lihat sesuatu masalah nampak dulu kuat. Jadi sebagian misalnya kita lihat macam masalah menyentuh kemaluan misalnya. Nampak kedua-duanya dalilnya kita lihat boleh diguna pakailah kalau kita lihat kalau nak gabungkan macam mana sebagainya telah kita katakan. Tapi sebagai ulama menggunakan cara tarjih. Jadi bila menggunakan tarjih dia lihat pada macam-macam sudut. Ada daripada nasikh mansukhnya, ada daripada sudut kekuatan dalilnya, ada melihat daripada mentarjihkan siapa perawinya, ada melihat daripada ni perawi-perawi yang antara perawi-perawi ni siapa lebih utama. Dia lihat kalau diriwayat oleh Bukhari Muslim, kalau yang lain semua selain Bukhari Muslim dikedepankan Bukhari Muslim. Jadi itu kita kata daripada sudut tarjihat juga. Jadi kita kata tak balik kepada tarjih selagi boleh di jamak. Itu kita ni dasarnya. Baik, ala kul hal permasalahan ini kita akan sentul. Berkali-kali kita sentul ni kita nampak apakah sebab-sebab tarjih yang boleh kita utarakan insya-Allah. Dan di antara dalil yang ini kita lihat faedah daripada dalil ini juga adalah wajah yang ganjil terdapat dalam hadis ini iaitu boleh dibina solat yang dia sambung tu atau yang setelah dia berwuduk boleh dibina atas solat yang lepas. Dan juga wajah, kita kata wajah yang menjadi keganjilan juga adalah kita dapati bahawa dalam hadis ini ada disebutkan beberapa perkara dan yang menjadi itu kita kata pembatal akan wuduk. Tetapi sebahagian daripada yang dikatakan itu dikhilafkan oleh ulama tentang dia sebagai pembatal wuduk. Hanya yang disepakati adalah mazi. Jadi dengan itu kita lihat, jadi macam mana di lingkungan atau dirumpunkan atau rumpunannya ini adakah betul ke tidak ni? Dari situlah kita lihat juga ada percanggahan. Jadi kita dah sebut daripada sudut hadis, hadisiyah atau atraf turfah hadisiyah ni, kita pergi pada khilaful ulama yang terhadapnya. Ulama telah berkhilaf dari sudut keluarnya najis daripada dua sabilin, melainkan baul dan ghaid. Faham? Ulama telah berbeza pendapat perkara yang keluar najis yang keluar daripada badan, melainkan daripada dua sabil, itu kencing dan buang air besar. Dan juga kita lihat seperti qai' itu dah muntah, sadid nanah, dan juga kita katakan daripada sudut yang lain, sedarah misalnya. Adakah keluarnya ini, benda-benda ini membatalkan wuduk ataupun tidak? Jadi sini ulama yang masalah ini telah dikhilafkan. Masalah yang tadi kita kata keluar berdua sabil tak dikhilafkan ulama, tapi kalau yang lain itu seperti muntah, darah dan sehingga nanah yang keluar daripada badan kita, adakah dia membatalkan atau tidak? Maka dua imam kita lihat, Imam Malik dan Imam Syafi'i melihat bahawa sekiranya yang keluar daripada perkara-perkara ini daripada muntah, daripada darah, nanah dan sebagainya keluar daripada badan seseorang itu, maka dia tidaklah membatalkan wudu. Dalil mereka adalah Bara'atul Asliyah yang telah kita datangkan tadi. Dan lepas itu kita lihat Imam Baghawi pula mengatakan bahawa ini adalah pendapat sebahagian besar daripada sahabat dan tabi'in, di mana menunjukkan dia tak batal. Ini dah keluarnya darah, keluarnya muntah dan sebagainya daripada diri seseorang. Imam Syekh Taqiyuddin juga mengatakan, Ma'yun an-Nawawi mengatakan, lam yathbut qat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu min dhalik. Tidak dapat disabitkan, tidak sesekali dapat disabitkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan wudu kalaulah keluar daripadanya perkara tersebut. Imam Syekh Taqiyuddin pula mengatakan darah dan muntah dan selain daripadanya, daripada najis-najis yang keluar daripada badan yang tidak lazimnya keluar, sebenarnya tidaklah membatalkan wuduk walaupun banyak keluarnya. Dan Imam dan Syekh Mu'asir yang kita lihat tidak lama dahulu lagi, kita lihat walaupun telah meninggal dunia, guru Syekh Utsaimin rahimahullah dan imam-imam lain, kita lihat ulama-ulama lain yang besar di Saudi, Syekh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan bahawa yang sahih daripada darah dan muntah dan selain daripada keduanya, dia tidaklah membatalkan wuduk sikitnya dia ataupun banyaknya, kerana tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa dia sebagai pembatal kepada wuduk. Maka dengan itu baliklah kepada bara'atul asliyah, balik kepada al-aslu baqa'ut taharah. Al-aslu baqa'ut taharah, asal itu ialah dasarnya. Dilihat pada sudut membatalkan wuduk, tapi juga kita lihat melihat pada sudut kesucian. Jadi asal yang membatal seorang itu dalam keadaan ambil wuduk, dia bersuci. Betulah? Kalau dia sudah dalam keadaan suci, maka tak ada yang membatalkannya, sebab lagi tidak ada dalil yang menunjukkan dia menjadi pembatalnya. Maka disitulah dikatakan al-aslu baqa'ut taharah. Itu kaedah al-aslu baqa' makan ala makan. Kalau kita kata al-aslu baqa' tahara, maknanya apa? Asal adalah asal sesuatu itulah balik kepada taharanya. Kerana dasar yang pertama kita tahu bahawa sebelum ini dia telah bertahara, bersuci, betul tak? Jadi kita kata al-aslu baqa' makan ala makan, bahawa asal tu lah kekal kepada yang sebelumnya dia berada, itu dalam keadaan dia tahara. Jadi kaedah ini juga sama kaedah yang kita katakan al-aslu baqa' makan ala makan, di mana beliau mengatakan al-aslu baqa'ut tahara, asalnya adalah kekal tahara ni. Nampak kaitan rapat daripada sudut kaedah-kaedah tersebut. kita lihat dia agak konsisten. Maka mereka berdalil dengan dalil-dalil. Itu pertama. Pertama dengan dalil bara'atul asliyah. Maka asalnya ialah baqa' tahara, maka tidak ada yang membuktikan sebaliknya, maka baliklah dia kekalah kepada taharanya. Tidak boleh diubahkan kedudukan taharanya. Kedua adalah tidak boleh dikiaskan di sini. Kerana ilah kiasnya tak tepat. Tidak dapat disatukan. Banyak sangat. Untuk kias ni mesti ada ilah. Apa mana? Kita dah belajar kias sikit kan? Syarat kias mesti ada empat. Apa dia? Mesti ada asal. Mesti ada al-fara'. Mesti ada kias. Mesti ada ilah jami'ah. Lepas mesti ada hukum yang sama. Balik semula. Asal dan fara'. Asal maknanya yang yang menjadi kiasan. Fara' mana yang maqis 'alaih, yang dikiaskan kepadanya. Dan far' dan as dan il itu ialah yang sebab kenapakah kita boleh kaitkan atau cantumkan atau sambungkan ini kepada yang lain, atau kita pergikan kepada yang lain. Mana ilahnya mesti sama, kemudian hukumnya pula akan jadi sama. Tapi kalaulah tak ada ilahnya, tak boleh lah. Ilahnya tak sama, tak boleh. Sebab illatun jami'ah mustadih. Sebagai contoh, kita kata asal fara'. Asalnya apa? Dan apa kita katakan arak itu haram. Illahnya apa diharamkan? Iskar, mimpi mabukkan. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Jadi dia dikaitkan atau dikiaskan kepada yang lain. Kita kata mesti ikut cukup syarat empat. Syaratnya dah ada satu, asalnya. Faraknya apa? Dia nak kasi contoh. Misalnya dia kasi contoh, dia kasi contoh yang kita kata tak kena ni. Bila kita ambil yang tak kena dulu, kita ambil yang kena. Sebab faham kenapa dah dia kena dan kenapa tak kena. Contoh yang pertama dia kasi, dia kata gula-gula hex. Gula-gula hex. Orang kena sua dengan gula hex. Tapi kita kata bukan untuk menunjukkan dia haram. Kita akan katakan bahawa dia tidak seperti dia yang dikasihkan. Jadi tak boleh sua. InsyaAllah. Yang betul kita kata-kata pun gula-gula hex ini boleh dikiaskan dengan arak. Jadi hukumnya haram. Macam mana awak dapat kiasnya begitu? Jadi kita kata okay, kita pergi pada hukum kias, rukun kias. Asal arak, betul? Yang tidak dikiaskan gula-gula hex. Benar apa? Allah jamiannya memabukkan. Yang mesti ada bagi kedua-duanya. Kita lihat kepada arak, ada. Kita lihat kepada gula-gula hex, ada tak? Siapa makan gula-gula hex pernah mabuk? Tak ada. Jadi kita kata adakah boleh kita dapatkan hukum yang sama? Tak boleh. Jadi kita kata kias ni kias fasid, kias rosak. Lalu kita balik kepada contoh yang mungkin boleh kita dapatkan. Asal arak. Fara' kita kasih contoh misalnya apa? Air kabut. Kabut dah, dah tak. Ambil yang betul. Yang boleh kita kias. Sebab semua. Okey. Tapai masih dikhilafkan. Kita maksud nak cakap ni kita kena betul-betul pastikan kandungan dia. Kemudian ada tapai mungkin kita kena cek dulu lah. Sebab saya tak pasti dengan tapai kerana saya nak kena confirmkan lagi. Tapi gula-gula yang ada arak. Ada gula-gula yang diletak whisky dalamnya misalnya. Tapi okey, diorang berhujah. Tak ada, sikit sangat kandungannya. Tak apa, tak mabuk. Apa kita dah setirnya hujah? Nabi SAW bersabda, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang memabukkan kalau banyak bilangannya, maka sikit daripadanya pun sudah haram. Jadi boleh tak kita taruh dalam masakan kita Chinese wine sikit untuk menyedapkan lagi masakan? Tak boleh. Walaupun sikit, tak mabuk, budak kecil boleh makan. Kita kata tak boleh. Kenapa kita kata ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram. Jadi balik pada tadi, gula-gula tersebut, ini gula-gula juga. Jadi gula-gula yang ditaruhkan dalamnya whisky ke toddy ke apa ke, supaya nak taruh, dia taruh. Maka kita kata adakah dia boleh di apa ram yang sebagian saya taruh, banyak taruh ram, ram yang banyak nak taruh. Jadi boleh tak kita makan gula-gula tersebut? Kita kata ada asal, ada fara', ada tak illah jami'ah, di situ boleh memabukkan, di sini boleh juga memabukkan kalau banyak, maka kita katakan bahawa hukumnya sama, haram. Jadi itulah dimaksudkan dengan kias. Jadi dengan dasar ini mengatakan bahawa tak sesuai kias yang sahih dan yang salih yang untuk boleh digunakan pakai. Ketiga, mereka lihat bahawa di dalam perkara ini ada dalil-dalil lain yang menunjukkan sebaliknya. Sebagaimana solatnya Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab dalam keadaan lukanya itu berdarah. Begitu juga keadaan ini bab ni saya nak minta berapa lama saya minta buat darah. Dia terjawab juga. Aku lihat dia ada lagi masalah yang kita nak bincang nanti. Kemudian kita kata Ibnu Umar juga misalnya telah memerahkan darah daripada matanya. Mata berdarah, maka dia memerahkan. Maksud dia ambil dia pecik kasi. Dan juga dia solat dalam keadaan tersebut dan tidak berwuduk lagi. Begitu juga Hasan al-Basri mengatakan mazalal muslimuna yusalluna fi jarahatihim, bahawa mereka, Imam Hasan al-Basri mengatakan bahawa orang-orang Islam masih lagi terus menerus solat dalam keadaan mereka luka-luka mereka berjihad di jalan Allah SWT. Misalnya mereka sudah tentu berdarah-darah badan mereka, dan bukan zaman dahulu seperti zaman sekarang sekejap darah itu dihilangkan dengan pakai plaster ke, dengan pakai apa, gos ke, atau dengan pakai misalnya yang kita kata gam ke, glue yang diorang gunakan sekarang ini. Jadi kita kata tak seperti dahulu, tidak seperti sekarang keadaan mereka dahulu. Jadi dengan itu berlaku, kita lihat darah pun sepenuhnya keluar dan mereka masih salat lagi dalam keadaan demikian. Jadi dengan itu beliau mengatakan bahawa ini menunjukkan bahawa tidaklah membatalkan darah tersebut yang keluar dan sebagainya. Imam Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat kalaulah benda-benda ini keluar ataupun perkara-perkara ini yang keluar ni banyak, maka dia membatalkan wudu. Tetapi kalau yang keluarnya sedikit, maka tidaklah membatalkan wudu. Mereka berdalil daripada hadis yang telah diriwayat oleh Ahmad dan Tirmizi daripada Abu Darda, di mana Nabi SAW muntah lalu dia berwudu. Hadis ini telah disahihkan oleh Imam Al-Syekh Al-Albani rahimahullah taala dengan mengatakan sahihun rijaluhu wa thiqat, bahawa mengatakan bahawa sahih rijalnya, mana perawi-perawi ini sahih, dan juga golongan-golongan yang thiqat daripada kalangan orang-orang yang thiqat. Baik. Daripada dalil tersebut kita dapat, maka menjawab golongan yang tadi, kepada golongan ini mereka mengatakan bahawa perbuatan Nabi SAW berwuduk tidak menunjukkan kewajipannya, tetapi mungkin menunjukkan bahawa ianya adalah boleh diikuti. Mana boleh diambil tauladan daripada Nabi SAW untuk diikuti. Sebab itu Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah mengatakan bahawa disunatkan, diistihbabkan berwuduk setelah berhijama. Ahli hijama. Setelah dia berbekam, maka perlulah dia berwudu, atau dia muntah, selepas dia muntah perlulah dia berwudu. Maka dikata dia keperluan ini keperluan yang mustahab, bukan wajib, daripada dalil tersebut. Dan itu yang kita lihat wallahu taala daripada hadis yang telah kita sampaikan ini. Maka dah boleh kita rumuskan bahawa keluarnya sesuatu yang seperti sedemikian, maka kita kata tidaklah dia bukanlah sebagai kita kata pembatal kepada wudu. Dan daripada kesepakatan ulama, begitu juga kita katakan bahawa dia tidaklah kalaulah dia membatalkan wudu, maka membatalkan juga solat. Dan tidak boleh dibinakan solat mereka yang setelah dia berwudu kembali untuk dia bina atas solat yang lepas. Kita kata. Kemudian kita katakan juga bahawa daripada sudut hadis ini juga menunjukkan bahawa kalaulah keluar sebenarnya teruskan solatnya, melainkan kalaulah misalnya mengganggu akan kesusukan solatnya, seperti misalnya ru'af tadi. Ru'af kalau dah keluar tak boleh kita konsentrasi lagi, kita kena keluar keringkan dia ataupun melakukan sesuatu untuk tidak keluar lagi. Maka di situ ulama suatu mengatakan dalam bab ru'af ni mereka kata kita boleh keluar. Lepas kita keluar, kita betulkan keadaan tersebut. Kalau kita masuk, kita ulangi semula kembali, atau kita ikut saja imam lalu kita tambahkan yang berkurangan. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dasar daripada hadis yang telah kita sentuhkan ini, hadis ini walaupun kita kata hadis yang dhaif dari sudut pengisbatannya daripada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita kata banyak perbincangan yang dapat dikeluarkan daripada hadis ini. Sebab itu kadang-kadang kita lihat perletakan ulama hadis seperti ini dalam bab yang kita katakan dalam bab yang dipelajari sekarang ini, walaupun hadis itu adalah kadang-kadang kita lihat hadis yang lemah, masih diletakkan lagi supaya ada perbincangan dalam permasalahan tersebut. Jadi sebab itu kita jangan memperkelekehkan, memperkecilkan, ini apa ni imam masya-Allah tu besar-besar ni imam taruh imam hadis dhaif. Kita katakan, sebab itu kita katakan perlu kita memahami, kerana pertama sekali hatta kalau hadis tu dhaif sekalipun dan imam tu tidak mengetahui bahawa itu ada hadis yang dhaif, kita kan masih lagi dapat kita faedah daripadanya. Kerana kita bukanlah apabila seseorang meletakkan sesuatu dalam bukunya, kita haruslah ambil semuanya. Tidak boleh. Kerana kita haruslah masih lagi melihat dengan pemandangan kritikal, pembacaan kritikal. Jadi apabila kita baca apa sahaja buku-buku selain daripada wahyu Allah SWT, daripada kitab Allah, sunnah Rasulullah yang sahih, maka kita kata masih lagi terdapat di situ, kita boleh lagi melihat dengan pandangan kritikal, agar kita tidak terus mengambil sahaja pendapat-pendapat ulama, melainkan disokong dengan kekuatan hujah-hujah mereka. Jadi dengan itu kita ada dasar yang sangat jelas. Wallahu ta'ala. Baik, kita kembali kepada masya-Allah, baru satu hadis. Hadis selepasnya, lagi panjang lagi sebenarnya daripada hadis ni kalau perbincangan. Kita baca dahulu, minggu depan kita ulang insya-Allah. وعن جابر وعن جابر بن سمره رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah saya harus berwuduk dari daging kambing? Beliau menjawab, terserah sekiranya kamu hendak. Terserah anda sekiranya kamu hendak. Ia bertanya lagi, apakah saya wajib berwuduk dari daging unta? Beliau menjawab, ya. Jadi daripada dalil yang telah kita bacakan tadi, dan hadis ini adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dia adalah sahih, sepakat kita kata dia adalah sahih, tak perlu kita nak bincangkan lagi. Dan daripada hadis ini kita lihat Jabir bin Samurah adalah seorang sahabat daripada Nabi, sahabat Rasulullah SAW, namanya adalah kunyanya adalah Abu Abdullah bin Abu Khalid Jabir bin Samurah Al-Amiri, tinggal di Kufah dan meninggal di sana pada tahun 74 Hijrah. Ali mengatakan tahun 66 Hijrah. Penjelasan kalimah, apakah saya harus berwuduk dari daging kambing kerana memakannya? Ini kerana memakannya lah, bukan wuduk pegang saja. Pegang daging kambing wuduk tak, bukan tu. Mestilah di sini maksudnya makan. Kerana dalil-dalil lain menunjukkan pemakanan. Nabi pernah melarang, kita lihat daripada sudut hadis yang sebelumnya ini, hadis yang berkaitan dengan memakan makanan yang disentuh, memakan daging yang disentuh apa? Api. Kita lihat makanan juga. Sebab itu boleh pertanyaan-pertanyaan seperti ini, dia berkait kepada apa yang telah berada di dalam benak mereka terlebih dahulu. Ini dah yang kita cakap tentang makanan. Dan Nabi SAW memasukkan demikian juga, menjawabnya juga atas dasar tersebut. Tafsir hadis. Hadis yang semakna dibuat oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibn Majah dan lainnya, daripada hadis Barra bin Azib, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, berwuduklah kalian daripada makan daging unta dan janganlah berwuduk daripada daging kambing. Berhadis tersebut menunjukkan bahawa Nabi SAW menyuruh, memerintahkan untuk berwuduk dengan makan dari makan daging unta. Jadi daripada hadis ini lebih sarih, hadis ini lebih sarih bermakna lebih jelas, lebih terang dan lebih kepada perbincangan. Jadi kita sarih. Ibnu Khuzaimah berkata, saya tidak melihat perbezaan di antara para ulama hadis bahawa khabar ini sahih dari segi periwayatan lantaran kesiqahan perawi. Kita harap permasalahan makna siqah ni dah tak jadi permasalahan ya, tu awak. Kerana siqah ni ialah yang boleh dipercayai maksudnya. Kedua hadis tersebut adalah dalil bahawa daging unta membatalkan wuduk, dan bagi sesiapa yang memakannya maka wuduknya batal. Pendapat perampat serupa dikemukakan oleh Ahmad, Ishaq dan Al-Mundhir dan Ibn Khuzaimah, serta dipilih oleh Al-Baihaqi dan yang menceritakannya dari perawi hadis secara mutlak, dan diceritakan daripada Syafi'i bahawa ia berkata, jika hadis mengenai daging unta dan rajaknya sahih, maka saya akan mengatakannya. Jadi kita lihat Imam Syafi'i seperti mana yang kita lihat dasarnya. Dasarnya dia adalah asari. Apa namanya asari? Berpegang pada asar. Kalau ada dalil, itu pendapat dia. Sebab tu masahah hadis bahawa mazhabi. Wa illam aku, dia kata, aku tak mengatakannya. Dia kata, kalaulah sahih hadis tersebut, maka itulah pendapatku. Jadi inilah kita katakan dasar ulama sebenarnya. Dan terlebih lagi kita lihat ulama yang agung itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wah, sementara-mentara nak cakap Imam Syafi'i ni praktis saya sikit. Ala kelihal kita kata, itulah sebabnya kita katakan permasalahan ini, permasalahan yang sangat-sangat besar yang kita harus memahami kadar Imam Syafi'i itu. Dan kita dapati bahawa Imam Syafi'i lah yang kita lihat yang sebenarnya yang telah meletakkan kaedah-kaedah yang akhirnya disetujui oleh golongan Ahlul Ra'i yang melihat hujah bagi kaum Ahlul Hadith ini sahih. Kaedah-kaedah yang diletakkan oleh Ahlul Hadith ini kuat dan gitu maksudnya. Mana tak boleh diabaikan. Kedua, hadis tersebut adalah dalil bahawa daging unta membatalkan wuduk, dan bagi siapa yang memakannya maka wuduknya batal. Pendapat serupa dikemukakan oleh Ahmad, Ishaq dan Al-Mundhir, Ismaq bin Ibn Al-Mundhir dan Ibn Khuzaimah, serta dipilih oleh Al-Baihaqi dan ia menceritakan daripada para perawi hadis secara mutlak, dan diceritakan daripada Asy-Syafi'i bahawa ia berkata, jika hadis mengenai daging unta darajat sahih yang telah kita katakan tadi, maka saya akan mengatakannya. Al-Baihaqi berkata, sungguh hadis Jabir dan hadis Al-Bara' keduanya sahih dalam masalah ini. Menunjukkan inilah yang Imam Syafi'i katakan. Imam Syafi'i juga berpendapat kepadanya. Pendapat yang berbeza dikemukakan oleh sejumlah sahabat tabi'in dan al-Hadawiyah, diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Mereka berkata, kedua hadis tersebut dinasakh dengan hadis, dua perkara yang terakhir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak berwuduk kerana makan sesuatu yang dipanaskan oleh api atau terkena api dimasak. Itu kana akhirul amraini min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu'i mimma massatil nar. Afwan, tarkul wudu'i mimma massatil nar. Jadi hadis tersebut telah kita lihat daripada menunjukkan kepada telah diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan sebagainya oleh Jabir. Dan hadis itu telah dikeluarkan, maka dengan itu kita katakan bahawa pendapat yang didatangkan ini menunjukkan bahawa hadis ini sebenarnya membatalkan hadis yang kata batal dengan apa, makan daging unta. Tapi di sini ada permasalahan, kita akan bincang nanti. Adakah betul jadi pembatal atau tidak, kita akan sentuh nanti insya-Allah. An-Nawawi berkata, klaim nasakh adalah batil. Jadi Imam Nawawi mengatakan dakwaan batal kerana dia sebagai telah dimansuhkan batil. Maaf, kita salah cakap. Apa dakwaan bahawa hadis ini dimansuhkan oleh hadis yang tadi adalah batil, dia kata. Kerana dakwaan ini tak boleh kita dakwakan melainkan telah terabit keyakinan bahawa dia memang membatalkan, apa dia memang menunjukkan sebagai pemansuh. Kerana yang terakhir umum dan yang pertama khusus. Di sini kita kata. Ini bab-bab musul juga dah akan masuk. Bab-bab usul nampak sikit nak kena terangkan. Kita cuba kalau dapat sentuh kita sentuhkan. Apa makna umum khusus ? Sedang yang khusus lebih didahulukan daripada yang umum. Jadi kita ada, kalau ada umum dan khusus, kita kata ambil yang khusus. Kalaulah berkaitan dengan daging semuanya, tetapi ada dalil yang menunjukkan daging yang khas, maka kita kata yang khas ini harus dikecualikan daripada yang umum. Itu dasarnya. Kerana dasarnya kita lihat, kita ada dasar bahawa sesuatu perkara itu asalnya ialah di umum. Tetapi apabila datang dalil yang menunjukkan pengkhususannya, maka dalil ini dah harus diletakkan kepada pengkhususan, tak boleh diambil sebagai umum lagi. Itu dasarnya. Dan apabila dalil ini telah diambil dalam dasar umum, maka kita katakan kalaulah umum itu dibatalkan, tak terbatal khusus tersebut. Sebagai contoh hadis umum bahawa Nabi SAW mengatakan berwuduklah kamu dengan apa yang dimakan oleh api atau terkena oleh api. Maknanya kalau masak. Jadi apabila seorang itu, kita lihat itu dalil umum, berwuduklah. Lalu datang hadis yang mengkhususkannya, bahawa Nabi berikan pilihan berwuduk daripada makan daging apa? Kambing. Tak perlu. Daging unta? Perlu. Jadi sebenarnya yang membatalkan yang tadi itu, yang mana kita lihat yang akhir ahad akhir yang membatalkan apa yang yang di, di apa di yang di, dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah tidak perlu berwuduk dengan apa yang disentuh oleh api. Jadi dia sebenarnya membatal, dia sebenarnya kita lihat telah meresmikan sebenarnya bahawa tak perlu berwuduk lagi apabila memakan makanan yang dimasak. Jadi apabila Nabi SAW mengatakan bahawa daging kambing itu tak perlu berwuduk, maka dia balik kepada yang tadi, itu umumnya. Tapi oleh kerana datang khusus ini lagi bahawa daging unta perlu berwuduk, maka menunjukkan bahawa daging unta adalah khusus, pengkhususan yang Nabi khususkan berbeza dengan daging-daging yang lain. Itu poinnya. Jadi itu sebab kita katakan di sudut ini bahawa umum dan khusus, maka tak boleh kita membatalkannya hanya dengan dalil umum. Kerana dalil umum membatalkan yang umum, tapi tidak membatalkan yang khusus. Ucapan ini berdasarkan kaedah mendahulukan perkara khusus daripada yang umum secara mutlak. Baik yang umum itu terlebih dahulu maupun ketika datang kemudian, ini adalah masalah khilafiyah di kalangan para ulama usul fikih. Apa yang dimaksudkan dengan berwuduk adalah bersuci, iaitu mencuci tangan lantaran berbau busuk. Sebagaimana yang disebutkan mengenai wajibnya wuduk ketika kerana menyentuh susu kerana memiliki lemak. Hadis yang diriwayatkan mengenai susu adalah berkumur-kumur setelah meminumnya. Jadi kita lihat pada sudut itu berwuduk itu adakah wuduk syar'i atau wuduk basuh. Itu pun dipertikaikan. Kalaulah maksud wuduk itu adalah wuduk basuh saja, maka berbeza dengan dengan kita wuduk syar'i. Itu poin dia. Ala kuliah kita katakan, kita tak bincangkan pasal ini dulu kerana apa? Kerana dia adalah lebih kepada kita kata yang dimasukkan adalah syar'i yang dimasukkan sini. Sebagian berpendapat bahawa hadis mengenai berwuduk setelah makan daging unta adalah perintah sunnah dan bukan wajib. Tetapi ini bertentangan dengan zahir perintahnya tersebut. Kenapa? Perintahnya jelas. Nampak kuat. Kalau nampak kuat itu, kalau perintah yang ditekankan, jazmkan, kita tahu bahawa kita tahu dalam masalah usul, iaitu kita tahu bahawa perintah atau ahkam taklifiyah, ahkam atau hukum-hukum yang dibebankan kepada mukallafin, golongan-golongan diberi bebanan dari golongan akil dan baligh ini, ada hukum-hukum Allah yang namakan ahkamu taklifiyah, hukum-hukum bebanan daripada Allah. Ia tergantung berapa banyak hukum taklifiyah ni? 5 yang umum. Apakah dia? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Dan kalau kita ringkaskan senang, Allah SWT memerintahkan, memberikan bebanan dan perintah. Perintahnya itu sama ada perintah untuk pelaksanaan atau perintah untuk meninggalkan. Boleh? Dua, kita pergi pada dulu. Dan perintah untuk pelaksanaan, sama ada perintah ini dijazmkan, ditekankan atau tidak ditekankan. Maka yang ditekankan jadilah wajib. Yang tak ditekankan jadilah sunnah. Begitu juga larangannya, perintah untuk tinggalkan, maka kita lihat kadang ada sebahagiannya diberikan jazm, perintah untuk kita tinggalkan dengan jazm, jadilah dia haram. Yang kalau tanpa jazm, jadilah dia makruh. Dan juga Allah perintahkan kita atau berikan bebanan kepada kita untuk buat pilihan sama ada nak lakukan ataupun tidak. Maka ini dinamakan sebagai mubah. Jadi itu kaedah dia. Jadi boleh kita lihat daripada perbanan-perbanan ini, kita kata semuanya adalah perbanan-perbanan daripada Allah SWT kepada kita. Jadi apabila datang dalil yang begitu menunjukkan ada jazmnya dalam melaksanakan, maka itu menunjukkan wajib. Kerana dasar daripada perintah Rasulullah SAW, yaqtadi al-wujub, al-amru yaqtadi al-wujub, perintah membawa makna kewajipan. Jadi semua itu perintah wajib. Bagaimana pula kulu washrabu, makanlah minumlah. Di sini ada kira dasar lagi. Semua perintah adalah wajib melainkan ada yang menunjukkan dia keluar, dia diturunkan daripada darajat wajib kepada darajat yang lain. Yang dinamakan qarinah, yang menunjukkan dia tidaklah wajib. Itu bab usul yang kita akan sentuh. Jadi poin kita katakan sini adalah perintah tadi nampak wajib. Kenapa? Jazm. Faham ya dia punya poin? Az-Zarqashi berkata, perintah berwudu setelah makan daging unta disebabkan kerana diceritakan daripada jin. Daripada hadis yang lain, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis tersebut, innaha minal jin. Sebab tu kita tak digalakkan untuk solat di mana? Tempat kadang unta. Tapi kadang kambing boleh tak? Boleh. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa Nabi SAW mengatakan kerana dia ada kuat syaitaniyah di situ. Kekuatan atau kita kata dia punya kemarahan unta pun, walaupun tengok kalau unta dah marah, boleh bunuh orang pun. Kerana sebab itu kita katakan bahawa sifat dendam dia membara terus. Kalau tahu sifat unta. Sebab tu kalau kita tahu dalam keadaan unta ni, kalau tengah dia tengah mengawan, jangan tengok-tengok. Pergi biar dia dengan hal dia. Kalau kacau dia tengok dia, dia dendam. Satu hari kalau awak bersama dengan dia, dia buat apa? Awak tengok. Bukan gigit dia. Dia gigit dia hempas ke. Boleh mati orang. Jadi sebab tu kita katakan perlu kita mengambil perhatian. Dari surat ini kita nampak pun Nabi SAW mengatakan sesuatu, mesti ada ilahnya. Dan ilah daripada menyuruh untuk berwuduk adalah dekat sebab itu. Sebab kerana apa? Kerana kita katakan dia punya dari surat kekuatan atau kata-kata syaitan yang ada pada dia. Dan dia akan dihilangkan dengan apa? Kekuatan syaitan itu akan dihilangkan dengan berwuduk. Wallahu'alam. Itu daripada sebagian apa yang dikatakan oleh ulama'. Oleh kerana itu diperintahkan mengucapkan basmalah ketika mengendarainya. Nak mengendarainya baca bismillah. Begitu pula diperintahkan pula berwudu kerana makannya. Sebagian diperintahkan wudu ketika marah agar kemarahan dapat hilang. Nampak tak kita lihat? Kalau korang dah marah sangat, apa disuruh Nabi SAW? Kalau berdiri, duduk. Kalau duduk, baik. Dan baik kalau kita dapat berwudu. Jadi itu poin kita kata bahawa berwudu itu banyak kesannya. Menghapuskan, menghilangkan. Kita katakan kesan-kesan syaitan yang ada pada diri kita. Saya katakan telah diriwayatkan bahawa unta diciptakan daripada syaitan dan bahawa di atas pundak setiap unta terdapat syaitan. Adapun daging kambing tidak wajib berwuduk setelah memakannya menurut kesepakatan para ulama. Akan tetapi disebutkan dalam syarah sunnah wajibnya berwuduk kerana makan sesuatu yang telah dipanaskan api dari Umar bin Abdullah Aziz kerana berwuduk dari makan yang memabukkan. Saya katakan lagi bahawa dalam hadis tersebut terdapat dalil tentang membaharui wuduk sebab makan daging kambing hukumnya tidak membatalkan wuduk tapi boleh berwuduk lagi dan ini adalah memperbaharui wuduk. Daripada hadis ini masalah hadis SAW mengatakan in syi'ta. Jadi ini sebagai juga dalil. Oh, maknanya ada juga yang berkaitan dengan boleh tak kita perbaharui wuduk kita setelah kita ada masa wuduk? Kita kata bolehlah. Kenapa dalilnya apa? Dalilnya ini. Di waktu dia dah ada wuduk, tak batal wuduknya. Kenapa Nabi kata in syi'ta? Sekiranya kau nak. Jadi apabila sekiranya engkau nak, ini menunjukkan bahawa kalau dia nak berwuduk lagi, boleh. Dan sebab itu kita katakan dalam kadang-kadang dalam kita berwuduk, kita boleh menghukumkan terus tak boleh. Sebagai bid'ah misalnya orang memperbaharui wuduk, hukum memperbaharui wuduk mana ada? Mana dalil menyatakan baru wuduk? Kita kata demikian. Kita kata tidak. Bahkan kita lihat bersudut dalil ini menunjukkan ada keringanan. Begitu juga kita kata ada kadang-kadang sebab-sebab tertentu. Kita dah mengantuk sangat, nak solat juga. Tak boleh baru wuduk. Solat je. Wuduk baru wuduk. Kalau perlulah awak baru wuduk untuk mencegaskan diri awak perbaharui wuduk. Jadi kita kata dari sudut itu tidaklah kita terus rigid dari sudut kita katakan tak. Cuma kita katakan adakah baik kita berwuduk kalau kita ada peluang misalnya segar dan sebagainya, kita tak perlu ambil wuduk kerana sebab-sebab yang kita dakwakan perlu misalnya. Lalu kita nak ambil wuduk kerana dia sebagai sunnah, kita kata tidak. Dia tidaklah sunnah daripada sudut tersebut. Itu poin-poin dia. Wallahu ta'ala alam. Tapi kerana pembahasan ini ada banyak lagi masalah yang kita bincang, kita sebut lagi minggu depan untuk saya keluarkan faedah-faedah yang ada daripada apa yang kita lalui pada hari malam ini. Wallahu ta'ala alam. Dan kita buka pada soalan insya-Allah. Ada soalan sebelum kita akhiri majlis kita? Baik. Kerana di situ ada dasem. Dasem ni macam lemak dia dinamakan macam. Kita katakan bahawa kalaulah mereka okey tentang daging unta misalnya, kita adakah minum susu juga boleh, minum susu unta boleh, kita perlu berwuduk sebagainya. Di sini kita akan sentuh nanti minggu depan bahawa apabila kita larang dagingnya, adakah makan hatinya, makan limpanya, makan ususnya tak perlu wuduk? Sama juga sekalian. Jadi kalaulah dia, kita lihat pada sudut dasar bahawa apabila sesuatu tu dikatakan sebagai sebahagian daripadanya, mana tidak ditajazukkan, tidak dipisah-pisahkan sebahagian-bahagian-bahagiannya. Jadi dengan itu kita perlu mengambil perhatian. Berkenaan dengan daging, kalaulah misalnya daging itu disunatkan kita berwuduk, boleh kita ambil wuduk lagi. Begitulah juga susu, kerana dia sebahagian daripada daging. Sebagai ulama kata bahawa dia sebahagian daripada hasil daripadanya. Tetapi sebab, kerana apa juga kita lihat, kerana dia ada dasam. Dasam tu kita lihat kenapa dasam. Dasam ni kita kalau minum masih ada kekal lagi dalam minum susu berbeza dengan minum air. Dari sudut kesan, lepas minum pun masih lagi rasa dia punya, kan? Jadi dengan itu kita lihat dasar untuk menyuruh mengambil wudu juga ada dan apa ada kekuatannya. Wallahu ta'ala. Ada soalan? Keju teru masuk kalau misalnya kita dah makan masih lagi rasa bau, baunya. Kita akan satu lagi bab tu pasal belum kita masuk daripada perincian ni, insyaallah. Ada soalan lagi seperti kalau berkaitan dengan hadis semua? Ada untuk masa ni untuk individu. Siapa dia? Basmul. Okay. Nah, tak semestinya sebetul. Dia tak semestinya kata-kata individu. Mungkin dia lihat daripada sudut dia, kalau lah melihat daripada sudut misalnya manhaj tertentu. Sebagai contoh dia ambil manhaj Imam Syafi'i misalnya dalam tarjih. Jadi dia tarjih atas dasar manhaj tersebut, kita kata dia tarjih mungkin atas mazhab Syafi'i. Begitulah juga keadaan demikian. Dan ada sebahagian yang kita lihat lebih kita kata lebih luas lagi daripadanya, dengan melihat bahawa di manakah murajihat yang paling kuat yang boleh diberikan keutamaan. Kerana ada sebahagian murajihat-murajihat ni, kita kata kalau kita balik kepada kita menilaikan murajihat-murajihatnya, ada sebagian murajihat itu tidaklah begitu kuat atau dia tidak boleh jadikan sebagai keutamaan. Yang ini harus lebih keutamaan daripada yang ini. Jadi kita lihat tak semua harus diletakkan dalam checklist. Okay, ini lepas, kita terus katakan ini yang tarjih. Tak boleh. Sebab itu dalam permasalahan ini, kita perlu melihat pada berapa berbagai sudut. Terutama kita lihat, kalau masih boleh jama', kita jama'. Dari dasar. Al-jam'u awla minal ihmal. Afwan, al-jam'u awla minal tarjih. Al-i'mal awla minal ihmal. Kita terangkan pelajaran berkaitan dengannya. Jadi itu dasar-dasar yang kita kata agak konsisten, yang kalau kita ikut, selamat kita dalam kita mentarjihkan sesuatu. Tetapi kembalilah kita kepada ulama' sekiranya kita tidak mampu. Dan ulama' yang kita ambil adalah ulama' yang kita tahu bahawa dia berpegang teguh kepada dalil. Jadi apabila kita balik kepada ulama', kita lihat tarjihat mereka, kita akan sedar bahawa tarjihat mereka agak kuat. Kenapa kuat? Kerana bersandarkan kepada dasar-dasar yang kita tahu bahawa dia adalah dasar-dasar yang kuat. Tetapi kita kata, sebab tu kita kata masalah-masalah ini semuanya, masalah yang kita kata khilaf tadad. Khilaf kita ada dua macam, kan? Khilaf tanawu' dan khilaf tadad. Khilaf tadad ni, di antara yang kita lihat dalam masalah khilaf tadad ni, hanya satu saja yang bertepatan kepada yang sebenar yang Allah inginkan. Tapi siapakah di antara, siapakah mereka ini, kita tak tahu. Jadi apa kita boleh buat adalah kecenderungan yang hampir-hampir yakin bahawa yang dalil inilah yang agak lebih kuat dan mirip kepada kebenaran yang Allah nak. Tapi tidak boleh kita terus katakan ini 100%. Boleh? Yarhamkallah. Jadi poin ini, itu dasar kita. Kerana kita beradab, kita harus beradab. Kerana awak dapat wahyu ke ini baru 100% yang Allah nak? Tak boleh. Kita ini masih tarjihat kita. Masih kita lihat inilah pandangan yang kita lihat daripada sudut yang kita lebih rajih. Wallahu ta'ala. Boleh insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon kesimpulan dari hadis 68 tentang pembatal wuduk. Hadis 68 Jadi kita katakan bahawa hadis tersebut menunjukkan kepada kita bahawa adakah ru'af membatalkan wuduk? Kita kata tidak. Adakah keluarnya darah dari berbadan, begitu juga yang keluar dari badan yang tak disebutkan daripadanya, kita kata tidaklah membatalkan wuduk. Itu yang saya lihat daripada tarjih yang saya dapat berikan. Adakah muntah membatalkan wuduk juga? Kita lihat tidak. Kerana apa? Kita lihat bara'atul asliyah itu penting lagi, kita ambilkan berikan kepentingan. Dan begitu juga kalaulah muntah tidak, maka gumuh lebih-lebih lagi tidak. Kerana dia adalah lebih kecil daripada yang manakala mazi telah kita sepakati bahawa dia membatalkan wudu. Jadi pada hadis yang tersebut kita katakan bahawa apa yang disebutkan tadi, bahawa kita sepakati bahawa dia tidaklah sebagai pembatal wudu semuanya. Yang kita sepakati adalah mazi, dan yang lain kita tidaklah kita tekankan sebagai membatalkan wudu, tetapi kita kata memang ada khilaf berkaitan dengannya. Memang ada khilaf yang berkaitan dengannya. Jadi dengan itu kita tak boleh kita memutuskan bahawa ru'af ini membatalkan wudu dengan kata yang satu. Kerana kita katakan bahawa masalah ini masalah yang perlu dibincangkan lagi, dan dengan itu kita telah melihat bahawa yang lebih asal yang perlu kita yang hendak membuktikan bahawa dia batal, dialah yang perlu mendatangkan bukti yang lebih. Kerana dasar kita adalah bara'atul asliyah. Asalnya tidaklah batal. Asalnya baqa'ut tahara, asalnya kekal taharani, melainkan yang tadi madhi. Wallahu ta'ala. Jadi itu kita tarjihkan di surut, adakah membatalkan wuduknya atau tidak, kita tidak membatalkan wuduk. Baik. Kalau dia, kemudian kita lihat daripada rujuk daripada hadis tadi juga, kita katakan bahawa kalaulah dia telah keluar juga daripada solatnya, adakah boleh dia kembali dan membina atas solat yang telah lepas? Kita kata tak boleh. Kalau dasarnya seorang yang telah membatalkan atau telah keluar dengan kadar yang kita lihat bukan pergerakan yang menunjukkan dia dalam solat, dia telah batalkan solatnya. Itu kita dah katakan. Pergerakan dalam solat ada lima hukum. Lima hukum taklifiyah. Hukum lima taklifiyah juga. Kekal. Kena kita kata dasarnya ada, kalau pergerakan ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang mubah, ada yang makruh, dan ada yang haram. Yang haram lalu membatalkan akan solat. Jadi kita kata tidaklah boleh kita lakukan perbuatan yang keluar daripada pergerakan solat. Kalau dah keluar daripada pergerakan solat, melainkan pergerakan yang dibenarkan seperti membunuh binatang-binatang yang dinamakan sebagai fuwaisiqah, fasiqat, fuwaisiqat, ataupun ataupun kita menolak akan orang yang hendak melalui kita dalam kita sedang solat, dia nak melalui di hadapan kita, kita boleh menolaknya. Kalau dia tidak berdegil kita, bolehlah sampai bergaduh dengannya, maka di situ kita nak pergerakan itu tidaklah membatalkan. Ataupun pergerakan yang dibenarkan sama ada yang diwajibkan atau disunatkan, seperti misalnya untuk kesempurnaan solat, misalnya menyempurnakan saf, bergerak untuk mengisikan saf dan sebagainya, atau kita, atau untuk menyelamatkan seorang misalnya yang berdekatan daripada perkara yang boleh membahayakannya. Sebab itu kita kata itu adalah perkara yang kita katakan lagi dia tidak lari daripada pergerakan yang kita keluar daripada pergerakan solat, kita kata tidak masalah. Seperti Syekh Utsaimin rahimahullah menerangkan dalam masalah ini, pergerakan solat, dan suatu kadang-kadang kita lihat kalau orang tidak mengambil dasar ini, dia akan lihat ada perbanyak percanggahan. Kalau dikata misalnya solat terbatal dengan tiga pergerakan besar, kita kata tidak demikian sebenarnya. Hatta kalau dia tak bergerak lebih dari tiga pergerakan besar pun, kalaulah pergerakan itu mengeluarkan daripada pergerakan solat dengan disengajakan, kita kena batal juga. Sebab itu kita katakan dasar ini adalah perlu kita balik kepada keadaan orang yang bergerak tersebut, sebab-sebab yang menyebabkan dia gerak dan sebagainya. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum. Adakah semua hadis yang ada perawi wa'il bin Idrus tidak boleh diambil seperti hadis menggerak jari? Ramai ulama' mentahkikannya. Zaya sebut jazakallahu wa sekejap lagi sekali. Wa'il bin Hujur. Okey, wa'il bin Hujur. Okey, berkaitan dengan hadis wa'il bin Hujur dan hadis yang lain sebenarnya, kita lihat ada berkaitan dengan menggerakkan apa jari kan. Isyarahnya maksudnya wa asyara bihi, daripada hadis sebut dan kena wa harraka usbu'ai atau sebagainya, wa yuharrik usbu'ai kama qal. Daripada hadis tersebut menerangkan bahawa dia bergerak, dia mengisyaratkan. Isyarat itu ditafsirkan sebagai menggerakkannya. Dari masalah penggerakan ini, kita lihat telah dibezakan pendapat ulama, dan kita rasa bukan masa untuk kita menerangkan sini. Cuma kita kata dalam mereka yang melihat bahawa dia adalah isyarat itu bermaksud bergerak, wajar bagi mereka untuk menggerakkan. Tapi kalaulah dilihat isyarah itu tidak menggerakkan, maka dia tak menggerakkan. Ataupun dengan apa tafsiran-tafsiran tadi yang telah didapati. Jadi untuk kita melihat kepada satu dalil, kita pada pertama kita lihat pada dalil sharih sahihnya, kemudian wajah istidlalnya, kita lihat adakah betul atau tidak. Dalam masalah ini kita kata masalah yang khilafnya besar lah. masalah ada yang mengatakan bergerak dan cara pergerakan berbeza, ada yang mengatakan langsung tidak bergerak, hanya mengisyaratkan sahaja dan sebagainya. Oleh itu kita kata untuk membincangkannya, untuk kita terus mentarjihkan, saya rasa tak sesuai di sini kerana kita perlu membincangkan dulu bab tersebut, barulah kita boleh mentarjihkan. Jadi apabila kita tarjih pun awak lihat bahawa alhamdulillah, kenapa Ustaz Abu Qad kata demikian. Kalau tak terus kita lihat awak terus, kenapa ni Ustaz buat gini, kata ni berkhilaf dengan kita. Walaupun saya tak tahu apa pendapat awak, penilaian awak, saya kata lebih baik kita bincang ni pada bab yang akan kita sentuh nanti, kerana dia adalah berkaitan dengan hadis tersebut dan dia berkaitan juga dengan pergerakan. Jadi pergerakan jari itu kita kata, dan sekiranya hatta kalau kita bergerak jarinya itu dengan kadar yang telah disebutkan oleh ulama, sama ada pergerakan yang Syekh Albani rahimahullah mengatakan dia pergerakan yang apa yang kecil, yang kecil, ataupun pergerakan yang besar misalnya, tidak dimasuk termasuk dalam pergerakan yang ulama yang mengatakan dia membatalkan pergerakan besar anggota itu tidak masuk, kerana jari tidak termasuk dalam pergerakan yang disebutkan tersebut. Jadi kalau dia bergerak kena disebut begitu pun tidak batal solatnya secara ijma'. Ha, kita tak secara ijma' tak membatalkan solat. Jadi tidak perlu seorang tu mengatakan oh kau solat batal, atau sebagian kita lihat tempat-tempat yang saya pernah dengar bahawa dapat berita daripada teman kalau di beberapa tempat di Pakistan kalau siapa menggerakkannya akan dipotong jarinya. Jadi kita kata itulah, kita kata masalah ta'asub kepada pendapat yang mana pendapat itu sendiri tak mengatakan batal. Kenapa mazhab tu sendiri tidak mengatakan batal. Jadi sebab itu kita kata perlu kita ambil perhatian perkara ini. Wallah ta'ala. Ada soalan lain? Tidak boleh diambil. Ustaz, maksudnya sekarang dia tak guna kemubatan ini Ustaz. Maksudnya boleh tak kita pakai wa'id yang hujim di perawi dia. Kalau wa'id yang hujim di perawi tu boleh terima tak dia. Saya lupa perawi dia. Saya kena check perawi dia. Apa perawi dia boleh ingat dengan saya perawi ni? Pasal wa'il hijr, banyak hadis wa'il hijr. Wa'il hijr banyak hadisnya. Jadi nak kena lihat apa dia punya perawi. Perawinya kena lihat dari sudut kita lihat pada dari sudut itu baru kita nampak. Tak, wa'il hijr sahabat Rasulullah SAW, tak ada masalah. Tapi siapa merawikannya dan sebagainya, adakah sampai kepada niat tersebut, itu yang kita nak bincangkan. Itu dia. Kalau kita sebab kita kata masalah kita tu dari itu, bawa balik, jangan bincang sekarang. Pasal dalil-dalilnya kita tak di depan kita. Kalau kita bincang sekarang untuk kita tahkikkan, dia perlu kita lihat kita tak adil. Kita tak adil kerana tidak kita berikan kepada hak ni. Kalau beliau sampai, beliau dapat sebutkan perawi-perawinya lebih ringkas dan juga siapakah mereka ni, mungkin kita boleh buat perbincangan nanti minggu depan untuk kita cakapkan. Tapi macam mana pun saya akan lihat kalau ada kesempatan lah. Saya sibukkan minggu depan mungkin dah berpingsan mungkin. Kalau aku lihat kita cubalah insyaAllah Allah Ta'ala. Yang lain tak, saya katakan telah diwayatkan bahawa kita diputukan diputukan, saya katakan ini Syekh kita yang katakan beliau ni kita kata bahawa apa Syekh, bukan Syekh ni siapa ni Syekh Syarif Bulughul Muram, itu sendiri Syarif Bulughul Muram, ini Subul Salam lah. Sunani yang cakap. Tapi walaupun kuliah kita kata ini yang kita akan sentuh nanti bab berkaitan dengan apa, dengan adakah dia memang ada kuat atau syaitan ni, kita akan sebut hadisnya insya-Allah minggu depan juga. Ada lagi soalan? Soalan lagi tadi? Okay, insya-Allah berkaitan dengan tadi insya-Allah kita akan cuba bincangkannya pada masa ni, ataupun kita kalau sempat saya dapat buat sikit kajian kita akan bincangkannya Allah Taala. Hari minggu ni Imam Syafi'i ni tak masuk lah. Kalau masukkan saya tak sesuai, pasal kita lihat dia bukan perbincangan perincian fikih. Kalau perincian fikih satu hari memang tak sempat, tak boleh satu hari pun, dan persiapan nak buat ni setahun, kena buat persiapan setahun. Kerana kalau betul kita nak bincang semua detail-detailnya, kita harus betul-betul buat secara apa, secara terperinci, bahkan buku yang dikeluarkan mungkin 2-3 jilid yang bukan je perinci mendalam, tapi perinci yang kita sentuh ru'usul aqlam, ataupun hanya poin-poin yang tertentu, permasalahan-permasalahan dari sudut luaran saja. Itu pun kita kata permasalahan yang besar, berat. Sebab tu saya dapati memang masa sebulan lebih untuk siap memang, oh, kita tu Memang bayar kalau kita dapat berikan apa haknya lah. Macam mana pun kita cuba sedaya upaya kita, dan kita bolehlah memberikan perkara-perkara yang boleh menjadi apa, jadi bahan-bahan membuktikan bahawa dasar kita adalah bahawa manhaj Imam Syafi'i adalah dalil. Dia berpegang teguh kepada dalil yang sahih. Wallahu ta'ala alam. Okay, itu saja saya rasa. Tak ada lagi ya? Tak ada soalan? Tak ada, kita tutup majlisnya. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.